Solambe sudenai di hazuguloki namar dongan dohoto iluna samaraburan makaciti rohami idona sotar solsolia dunuai na hasian taralang rohai di hasiti siboru manulangi alayalusmi masai lampu mangancuan taulangi siana parjolo mau solambe sudenai di hazuguloki namar dongan dohoto iluna samaraburan makaciti rohami idona sotar solsolia dunuai ngau hasian taralang rohai di hasiti siboru manulangi alayalusmi masai lampu mangancuan taulangi siana parjolo mau But I